السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatus Salatin Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم، karya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar jilsatut tasyahud, tata cara duduk yang disyariatkan ketika tasyahud. Dan telah kita sebutkan pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa pada salat-salat yang berjumlah 2 rakaat seperti salatul fajr, maka disyariatkan melakukan duduk dengan cara iftirash berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, idza jalasa fi raka'atain, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada 2 rakaat. Maka keumuman penyebutan 2 rakaat mencakup setiap salat yang berjumlah 2 rakaat seperti salatul al-fajr, demikian pula salat-salat yang lainnya yang berjumlah 2 rakaat, salat al-jum'ah dan salat-salat sunnah yang lain. Sementara al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa setiap tasyahud yang dilakukan pada akhir salat, yang setelahnya dia mengucapkan salam, maka disyariatkan melakukan duduk dengan cara tawarruk. Dan beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dalam sahihnya dari Muhammad bin Amr bin Atha', bahwa beliau ketika itu sedang duduk bersama dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun memperbincangkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling menghafal di antara kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menjelaskan sebagian dari gerakan salat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidaa'a mankibayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, yaitu di awal salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Dan apabila beliau ruku', maka beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. thumma hasara dhahrahu. Lalu kemudian beliau meluruskan punggungnya ketika melakukan ruku', beliau membungkukkan lalu kemudian beliau meluruskannya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya, maka beliau pun berdiri tegak hingga setiap tulang punggung itu kembali kepada posisinya yang tadinya membengkok. Lalu kemudian beliau pada saat i'tidal beliau berdiri tegak sehingga tulang itu kembali kepada posisinya. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala khabidihima. Dan apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya, beliau tidak menghamparkannya, menghamparkan lengannya atau sikunya di atas permukaan bumi, dan beliau tidak mendekatnya atau merapatkannya, namun beliau menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Lalu beliau menghadapkan jari jemari, ujung dari jari jemari kedua kaki beliau ke arah kiblat. Yani ditegakkan kedua kaki tersebut dan jari jemarinya diarahkan ke kiblat. Fa idza jalasa fi ar-rak'atayn jalasa 'ala rijlihi al-yusra wa nasabal yumna. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan yang kanan. Ini yang disebut duduk iftirash. Dan disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada salat dua rakaat, maka duduk iftirash. Wa idza jalasa fi ar-rak'atil akhirah. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, maka beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan beliau duduk di atas tempat duduknya, yaitu beliau duduk di atas permukaan bumi karena beliau memajukan kaki kirinya. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Abu Humaid As-Sa'idi menceritakan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari gerakan-gerakan beliau. Yang menjadi inti pembahasan kita adalah ketika beliau menjelaskan tentang tata cara duduk. Beliau di sini menyebutkan duduk dua rakaat dan menyebutkan duduk terakhir. Ketika menyebutkan duduk dua rakaat, beliau menyebutkan tata cara duduk iftirash. Dan ketika beliau menyebutkan duduk terakhir, maka beliau menyebutkan duduk tawarruk. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah difahami dalam mazhab al-Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud duduk pada dua rakaat adalah duduk yang bukan duduk terakhir. Karena itu dijelaskan dalam lafaz yang berikutnya, wa idza jalasa fi ar-raq'atil akhirah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir, berarti duduk yang disebutkan duduk dua rakaat yaitu duduk yang bukan duduk terakhir. Adapun duduk yang terakhir, maka duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah duduk tawarruk. Maka Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Salat yang di sana terdapat dua tasyahud. Maka duduk yang pertama, tasyahud yang pertama, duduknya dengan cara iftirash. Namun apabila duduk tersebut merupakan duduk yang terakhir, maka duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk tawarruk. Dari sisi ini sangat menguatkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa para ulama berselisih tentang tata cara duduk ketika tasyahud. Mazhab Abu Hanifah dan yang bersamanya mengatakan seluruh duduk-duduk iftirash, yang awal yang akhir tidak ada perbedaan, seluruhnya duduk iftirash. Sebaliknya mazhab al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan seluruh duduk duduk tawarruk, termasuk duduk di antara dua sujud, duduk tawarruk. Dan kedua mazhab ini tentu merupakan pendapat yang lemah dari sisi bahwa dia tidak mengamalkan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang tata cara duduk yang lain. Oleh karena itu yang paling mendekati kebenaran dari mazhab-mazhab yang ada adalah mazhab al-Imam Ahmad dan mazhab al-Imam Syafi'i, bahwa ada duduk iftirash dan ada pula duduk tawarruk. Hanya perbedaan di antara kedua mazhab ini dalam menyikapi duduk yang terakhir dari solat-solat yang memiliki satu tasyahud, seperti solat dua rakaat. Mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan solat dua rakaat, apakah itu di pertengahan solat atau di akhir solat, tidak ada perbedaan, duduknya duduk iftirash. Namun al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak, duduk yang terakhir adalah duduk tawarruk. Dan ini semua disebutkan oleh para ulama, perselisihan mereka adalah perselisihan yang menjelaskan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Meskipun secara umum mereka semua membolehkan dengan duduk iftirash atau tawarruk. Oleh karena itu ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Athram dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau sendiri membolehkan duduk tawarruk pada solat dua rakaat. Beliau membolehkan duduk tawarruk pada solat dua rakaat, meskipun beliau mengatakan innal iftirasha fihi afdal, meskipun yang afdal, yang utama adalah duduk iftirash, tapi beliau sendiri membolehkan duduk tawarruk. Jadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama adalah menjelaskan tentang mana yang paling afdal pada salat-salat yang berjumlah satu tasyahud di akhir salat, duduk tasyahud, apakah iftirash atau tawarruk. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, tatkala beliau menjelaskan hadis Abu Humaid As-Sa'id ini, beliau mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Abu Humaid, wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rakaat terakhir. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abdul Hamid, disebutkan dengan lafaz hatta idza kanatis sajdah allati yakunu fiha at-taslim, sampai pada posisi rakaat yang di sana beliau akan mengucapkan salam, lalu disebutkan duduk tawarruk. Perhatikan dalam lafaz ini, pada rakaat yang beliau melakukan salam setelahnya, berarti duduk terakhir. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan lafaz allati takunu khatimatas salah, yaitu duduknya yang itu merupakan duduk penutup salat, duduk penutup salat. Akhraja rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihi al-aysar, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan, yaitu memajukan kaki kirinya dan duduk tawarruk, duduk tawarruk di samping kirinya. Jadi beliau agak miring ya, seperti keadaan seorang yang duduk tawarruk. Maka dari lafaz-lafaz ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang di situ terdapat salam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada akhir salat, penghujung salat. Disebutkan duduk tawarruk. Maka Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah beliau mengatakan, wa fi hadzal hadithi hujjatun qawiyyatun lisyafi'i wa man qala bi qawlihi. Di dalam hadis ini terdapat hujjah yang kuat bagi al-Imam Syafi'i dan yang berpendapat dengan pendapat beliau, fi anna hay'atal julusi fit tashahhudil awwal mughayiratun li hay'atil julusi fil akhir. Bahwa keadaan duduk pada tasyahud yang pertama itu berbeda dengan keadaan duduk pada tasyahud yang terakhir. Ya, pada tasyahud yang terakhir duduknya adalah duduk tawarruk. Maka hadis Abu Humaid ini menjelaskan tentang keumuman duduk terakhir. Duduknya adalah duduk tawarruk. Sehingga tidak ada perbedaan apakah salat yang dikerjakan satu rakaat seperti sholat witir misalnya, satu rakaat bukan dua rakaat. Duduk tasyahud, duduk tawarruk. Atau sholat dua rakaat, duduk tasyahudnya tawarruk. Atau sholat tiga rakaat yang satu tasyahud, seperti sholat witir. Seorang mengerjakan sholat witir tiga rakaat dengan satu tasyahud, maka duduk akhirnya duduk tawarruk. Atau sholat witir lima rakaat dengan satu tasyahud, duduknya duduk tawarruk. Berdasarkan keumuman dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, wal ahadith, ya, menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, wal ahadith al-warida bitawarruk aw iftirash mutlaqah lam yubayyan fiha annahu fi tashahhudain aw fi ahadihima. Hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang duduk tawarruk, tentang duduk iftirash, itu mutlak. Itu menjelaskan secara umum, tidak menyebutkan lebih spesifik duduk yang mana itu. Ya, jadi tidak disebutkan dengan jelas bahwa itu pada dua tashahhud atau salah satunya. Waqad bayyanahu Abu Humaid wa rufaqatuhu, maka telah diterangkan oleh Abu Humaid dan yang bersamanya. Karena ketika Abu Humaid menjelaskan hadis ini, di antara yang hadir dalam majelis tersebut sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak ada yang mengingkari penjelasan Abu Humaid. Maka diterangkan oleh Abu Humaid dan yang bersamanya, wa wasaful iftirash fil awwal wat tawarruk fil akhir. Maka mereka menyebutkan sifat duduk iftirash itu pada tasyahud yang pertama, yang bukan terakhir, dan duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Wa hadza mubayyan fa wajaba hamlu dzalikal mujmal alaih. Maka ini lebih diperjelas, mubayyan, tidak bersifat mutlak, maka wajib membawa hadis-hadis yang sifatnya umum kepada kekhususan yang disebutkan oleh Abu Humaid. Demikian pula yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah. Kata beliau, yaluhu min hadza anna mashru'iyyat at-tawarruk fil akhir akad min mashru'iyyat an-nasb wal farsh. Maka nampak dari hadis ini bahwa disyariatkannya duduk tawarruk pada tasyahud yang terakhir itu lebih kuat daripada disyariatkannya melakukan duduk iftirash. Walhasil ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang menguatkan ini. Dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, bahwa seorang yang dalam keadaan masbuq, seseorang yang masbuq, tertinggal satu rakaat oleh imam, atau tertinggal dua rakaat, atau tertinggal tiga rakaat, dia masuk salat bersama imam, tertinggal, masbuq, maka apabila imam duduk pada duduk yang terakhir, misalnya sholat 4 rakaat, maka imamnya duduk tawarruk. Dia masbuk, dia masih tersisa 1 rakaat. Berarti dia dalam posisi duduk yang bukan terakhir, karena dia masbuk. Maka yang dianjurkan baginya adalah duduk iftirash, bukan duduk tawarruk, disebabkan karena dia masbuk dan tertinggal. Karena hadis Abu Humaid As-Sa'id mengatakan tentang duduk tawarruk adalah duduk penghujung salat, duduk di akhir salat, duduk yang setelahnya terdapat ucapan salam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil, meskipun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dan masing-masing menguatkan apa yang nampak baginya, namun ini yang zahir wallahu ta'ala a'lam, yang lebih mendekati kebenaran, di mana Abu Humaid menyebutkan secara rinci perbedaan antara duduk akhir dan duduk yang bukan terakhir, bahwa duduk yang terakhir dari solat yang mana saja disyariatkan duduk tawarruk. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.